الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، ayat yang terakhir yang telah kita baca, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ini adalah takkid, menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah beranak atau memiliki anak, walam yulad, dan juga tidak diperanakkan, bukan sebagai anak. Dan telah kita ingatkan bahwa ayat ini membantah tiga golongan, Yahudi, Nasara, dan Al-Musyriki, dengan berbagai sekte yang ada pada mereka. Maka ayat yang selanjutnya ini takkid menguatkan. Allah menyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada kufuwan yang semisal, yang bisa menyamai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa musawiyan, menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bagaimana mungkin akan bisa menyerupai atau menyamai Allah dalam keadaan selain dari Allah adalah alam, selain dari Allah adalah alam. Sebenarnya kaidah yang sudah antum hafalkan, madunallah fahuwa, bahwa selain daripada Allah itu adalah, dan tidak ada yang sifatnya alam itu menyerupai atau bisa menyerupai, menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini difahami oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'attilah, atau Mu'awwilah, Asy'ariyah, dan yang lainnya, mereka tidak akan terjebak dalam mengingkari tentang permasalahan al-istiwa. Sebagaimana contohnya, satu contoh di dalam ceramahnya, dalam kumpulan nasihat yang ditulis oleh Habib Mundir Al-Musawwar rumahnya, dalam risalahnya cukup tebal, pembahasan tentang al-istiwa. Dia katakan banyak sesat orang ketika membahas permasalahan ini. Terbalik kondisi. Saya ditanya kenapa demikian, jawabannya mudah. Kalau seandainya Allah itu beristiwa, bersemayam katanya di atas arsy, lalu di mana Allah ketika arsy belum diciptakan? Itu jawabannya. di mana arsy atau di mana Allah ketika arsy belum diciptakan. Ini adalah terjebak dia seakan-akan, bahkan menarik hukum tentang suatu benda, kemudian Allah dikiaskan tentang suatu benda yang harus seperti ini. Makanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama, orang-orang Asy'ariyah itu awalnya mereka terjebak dalam tasybih. Terjebak dalam tasybih. Kemudian setelah itu terseret kepada at-ta'wil secara buntu. Contohnya adalah tangan. Mereka pahami kalau Allah punya tangan, oh berarti tangannya seperti ini. Punya lima jari, punya kuku, ya, ada kulitnya. Kalau panjang perlu dipotong, barakulahik. Itu yang mereka teruskan. Kemudian mereka memahami kalau keadaannya harus seperti ini, maka ini adalah muhal bagi Allah, tidak mungkin bagi Allah. Kalau tidak mungkin, berarti harus ditakwilkan. Maka lari mereka kepada takwil, sehingga dirubahlah makna tangan menjadi kudrah, kekuasaan. Alasannya apa? Alasannya ingin supaya mereka bisa melakukan tanzihullah, mensucikan Allah. Karena kalau kita katakan Allah punya tangan, ini sama menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sama menyerupakan Allah dengan makhluknya. Lalu bagaimana? Harus dipindahkan. Maka mereka artikan dengan kudrah. Yang sebenarnya kalau kita mengikuti logika mereka, maka mereka juga akan terjerembab dan pada akhirnya berada dalam sebuah kebingungan. Kita akan tanya kepada mereka, kudrah, kekuasaan, bukankah kudrah ini juga dimiliki oleh makhluk? Bukankah makhluk itu memiliki kekuasaan? Maka jawaban mereka apa? Pasti mereka akan menyatakan, oh beda, beda sama secara nama. Kalau kekuasaan manusia atau makhluk itu sesuai dengan kondisinya dia sebagai makhluk, adapun kekuasaan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Maka kita katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak katakan demikian yang berkaitan dengan apa? Tangan. Itu keanehan yang ada dalam mereka. Jadi mereka dalam menetapkan sesuatu dimulai dengan sebuah logika, logika tasbih. Ketika tidak masuk di akal mereka, maka mereka kembali ke barat akal juga, yaitu mentaknya. Oh, kalau bukan mungkin berarti demikian. Ini. Termasuk yang berkaitan dengan istiwa. Mereka katakan kalau istiwa dikatakan Allah bersemayam di atas arsy, beristiwa di atas arsy, maka mereka lalu di mana Allah sebelum ada arsy? Ditambah lagi dengan jawaban berarti menunjukkan Allah membutuhkan kepada makhluk. Dan seorang muslim itu harus melakukan tanzih, pensucian Allah. Subhanallah. Allah dengan sifatnya dan segala sifatnya itu barakallahu fikum tidak membutuhkan apa yang mereka katakan sebagai hukum alam, tidak membutuhkan rumus-rumus manusia, tidak membutuhkan ketentuan-ketentuan basyariah manusia. Allah itu adalah Ahad. Satu saja mereka paham, Ahad cukup bagi Allah untuk meyakini, berarti istiwa Allah itu adalah bagian daripada sifat Allah, yaitu ulum Allah. Apa kalian tidak meyakini di antara nama Allah itu Ali, Al-Ali, yaitu yang maha tinggi? Apa yang akan fahami tentang Al-Ali? Bukankah ketika seorang meyakini bahwasanya Allah itu Al-Ali, sehingga terangkan oleh para ulama, ini berkaitan dengan ulumul dzat wa ulumul qahr. Berkaitan dengan ulumul dzat, tingginya dzat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ulumul qahr, dan tingginya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketinggian Allah barakallahu fikum merupakan sifat dzat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita sayangkan, dan itu yang menjadi mereka katakan sebagai aqidatul awam. Makanya kalau balik kita bertanya, lalu di mana Allah? Jawabannya apa? Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Syekh Muhammad Aman Al-Jami pernah berdialog dengan salah seorang anak mahasiswa yang baru masuk. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah sudah masuk, sudah wafat. Seorang alim, termasuk barakallahu fikum ulama besar di Madinah, dosen di Madinah. Dalam syarah beliau dari kitab Qawaidul Musla, dia kisahkan suatu saat ada mahasiswa baru tes. Ini tanya ayat Allah, dan itu jawaban umum, apa pertanyaan umum tentunya. Maka spontan dia menyatakan Allah fi kulli makan, Allah di mana. Subhanallah, pada waktu itu di hadapan Syekh ada sebuah apel. Ada buah-buah, bukan sebuah apel, yaitu buah-buah. Kemudian disajikan, diberikan. Silakan makan dulu. Diambil apel. Ketika akan beli, dibilang, hati-hati. Kamu katakan tadi Allah di mana, berarti kamu sekarang baru makan Allah. Kenapa Allah berarti ada di apel yang kamu makan? Oh, bukan berat, bukan seperti itu. Lalu bagaimana? Ya pokoknya di mana-mana. Berarti dalam apel kamu? Tidak. Di kamar mandi? Tidak. Di atas? Tidak. Di bawah? Tidak. Lalu di mana? Di mana ya, Pak? Ya di mana-mana. Ini bingungnya mereka. Aneh ya ketika kita tanya dengan hadis yang diriwayatkan semuanya lima Muslim dan yang lainnya. Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Turun pada sepertiga malam terakhir. Ketika dikatakan Allah turun, kata mereka, oh bukan turun. Yang turun itu adalah kekuasaan dan kudrat Allah. Kalau Allah tetap, berarti tetap di mana? Kalau Allah tidak turun, di mana-mana juga. Bingungnya mereka. Allah tidak turun. Allahu musta'an. Logika yang sangat menggelikan, karena ini alam pikiran manusia, dengan tentunya ini adalah suatu hukum yang berat, dan hukum alam memang demikian tentunya. Kalau turun, berarti tempat lain apa? Kosong. Itu hukum benda. Kalau turun berarti apa? Yang di atas kosong. Kalau tiap sepertiga malam terakhir turun, ini sekarang sepertiga di Jawa, kemudian ini bergeser ke Sumatera, bergeser barakallahu fikum ke apa namanya ke India, terus bergeser, terus. Kemudian kata Habib Munir Al-Musawwa, katanya kalau demikian berarti Allah tidak pernah di langit dong. Lalu di mana Allah? Katanya. Kalau seperti, kalau dikatakan bahwa sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia, berarti Allah tidak pernah di langit. Dengan konsensus Ahlus Sunnah bahwasanya Allah, konsensus Wahabi yang menyatakan Allah berada di atas langit, berarti komitmennya Allah tidak pernah di atas langit. Kenapa? Sekarang katakan jam 3. Ini seperti jam malam terakhir. Nanti masuk ke bagian belahan tengah, belahan barat. Subhanallah. Tidak faham dengan firman Allah, wa lam yakul lahu kufuwan. Ya kalau turunnya Allah sama dengan ahad, sama dengan benda, sama dengan makhluk, tidak terima kaidah mereka. Tapi subhanallah amma yasifun. Allah itu sebagaimana yang Allah sifatkan, wa lam yakul lahu kufuwan. Kita tetap yakin Allah itu benar-benar Allah turun. Nada ahli sama. Bagaimana cara turunnya? Itu yang kita, kalau kita tanya. Sebagaimana jawaban siapa? Al-Imam? Itu yang harus kita ingat. Tapi lucunya, kembali mereka membawa perkataan Imam Malik dengan gaya bahasanya, sehingga seakan-akan bahwasanya maklumnya di sini adalah maklum sebagaimana yang terfahami secara kaidah hukum, hukum alamnya. Subhanallah. Ini musibah. Seharusnya firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, ini menjadi hujjah yang harus mereka pegangi. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, lam yakun lahu ahadun. Yang pertama coba perhatikan, para ulama ahli tafsir menyatakan ini ada sebuah makna yang sangat agung. Yang pertama penegasan qul huwallahu ahad, yang akhir ayat walam yakun lahu kufuwan ahad, yang pertama penegasan tentang Allah. Yang terakhir, apapun yang ada di muka bumi ini, tidak ada satu pun yang bisa menyamai tentang Allah. Dan di sini ahadun nakirah. Sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika nakirah seperti ini, maka sifatnya am, tidak ada satu pun secara mutlak yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun lahu ahadun musawiyan fi jami'i sifatih. Tidak ada satu pun yang bisa menyamai fi jami'i sifatih, di dalam keseluruhan sifat Allah secara menyeluruh. Tidak ada satu pun makhluk yang bisa menyerupai. فَنَفَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ مَوْلُودًا أَوْ لَهُ مَثِيلٌ. Ditegaskan oleh beliau di sini, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan benar-benar Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. وَلَيْسَ لَهُ مَثِيلٌ, dan benar-benar tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seperti ini menjadikan kita semakin rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya demikian. Kita bertambah yakin dengan keagungan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Apabila Allah ingatkan, Allah itu adalah jamilun. Allah adalah jamil. Allah indah. Maka kita pun tentunya seharusnya semakin termotivasi sebagaimana doa para salaf, Allahumma rizqna nazara ila wajhi. Ya Allah, anugerahkan, anugerahkan kepada kami agar mampu bisa melihat wajahmu. Dari sini barakallahu fikum, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kita akan memahami apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan itu. Kenapa surah Al-Ikhlas dikatakan innaha ta'dilu thuluthal Qur'an, ta'dilu thuluthal Qur'an. Thuluth berapa ya, Pak? Sepertiga. Seakan-akan menyamai daripada sepertiga Al-Qur'an. Ada barakallahu fikum riwayat dhaif, lemah, yang disampaikan di ceramah-ceramah umum. Kata suatu saat Rasulullah bilang, siapa yang bisa menghantamkan malam ini? Maka kemudian mereka membaca Al-Quran. Adapun Ali bin Abi Thalib tidur. Dan sebelum selesai, maka ketika Ali bin Abi Thalib berada di pagi hari, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan Al-Quran. Kenapa? Saya telah membaca suratul ikhlas berapa kali? 3 kali. Beri sepertiga plus sepertiga plus sepertiga berapa? 1 kali. Sudah selesai. Bukan seperti itu. Maka ini pun juga diingatkan oleh Syaikh Utsaimin. Ta'dilu itu maknanya la takum. Bukan berarti bisa menggantikan posisi daripada sepertiga Al-Quran. Bukan seperti itu. Maka sampai beliau menuturkan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang fadilah zikir. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 1 kali, fa ka'annama a'taqa arba'ata anfusin min bani Israil. Orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka sekali dia membaca seakan-akan dia telah membebaskan 4 orang daripada keturunan Bani Ismail. Membebaskan 4 budak. Subhanallah. Boleh tidak ikhwan, ketika kafarah kita, nah, dibayar dengan membaca la ilaha illallah? Dan tadi kata Syekh Utsaimin di sini, nah, kata Rasulullah, faka'anna ma'ataqa, seperti membebaskan 4 budak. Maka kata Syekh Utsaimin, wa ma'adzalik law kana 'alaihi raqabah kafarah lam yakfihi 'alal kafarah. Maka kalimat yu'adil itu bukan yakumu maqamahu, perlu diingat. Bukan berarti yakumu maqamahu. Tetapi yang diinginkan sebagai tegas oleh Syekh Utsaimin, kandungan makna yang demikian sempurna tentang uluhiyatullah, kemudian juga tentang rububiyatullah, dan tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keagungan daripada suratul ikhlas. Maka sekali lagi, walam yakullahu kufuwan ahad, ditegaskan oleh Syekh Utsaimin berkali-kali belum mengingatkan, ini adalah penegasan bahwa pada semua sisi sifat yang Allah miliki itu tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Nah, walaupun mungkin nama boleh sama, tapi hakikatnya tentu barakallahu fikum berbeda. Sehingga kata para ulama, bahkan dari sisi sesama makhluk nama sama, tapi hakikatnya bisa berbeda. Hakikatnya bisa berbeda. Sama-sama makhluk, sama-sama makhluk. Berjalannya ular dengan berjalannya kita beda atau tidak, ikhwan? Sama-sama berjalan. Ini sesama makhluk. Dan banyak secara manusia atau secara hukum makhluk. Apalagi kalau kita kembalikan kepada Allah, tentunya benar-benar tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un, ini mutlak. Wa huwa as-sami'ul basir, wa huwa as-sami'ul basir. Surah yang selanjutnya, surah Al-Falaq. Saya akan membaca Al-Falaq. Yang membaca surah Al-Falaq dengan hafal, saya kira sudah hafal semua insyaAllah. Bukan saya kira, saya yakin insyaAllah. Nah, ya puan, sukutukum idnikum warahmatullahi. Ah, ya puan, baca surah Al-Falaq. Siapa ya puan? Tadal baca surah Al-Falaq. Coba ajak tunjuk. Ah, warahmatullahi. Nah, tambahan sedikit pengucapan shin, bukan shin seperti itu ya. Jadi bukan a'udzu billahi minasy, la. Nah, tafsirnya bukan seperti itu sebagaimana yang sering mungkin kita dapatkan, tapi tetap syai. Nah, jadi tetap ash mush, juga bukan cara melebarkan mulut dosh, tapi biasa syai. Tetap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, biasa mulutnya, jangan apa namanya di apa terlalu lebar. Nah, kemudian qafnya juga demikian, ingat makhraj qaf bukan di dalam sini, kalau di dalam lo, tapi ini di sini qaf. Nah, qaf kun bukan um. Nah, bukan um, tapi apa kun. Nah, bukan um. Baik. Surah ini ya ikhwah merupakan surah yang mulia, dan kalau kita perhatikan tentang fadha'il, maka subhanallah, cukup apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi motivasi bagi kita untuk selalu membacanya pada setiap hari. Karena di sini ada penjagaan. Ini bagian zikir yang hendaknya setiap hari kita baca. Dan perlu antum ingat sampai kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, unzilat alayya al-layla suratun lam ara mislahu qattun, dari malam diturunkan kepadaku satu surah, tidak pernah aku melihat satu surah itu seperti ini. Artinya mengingatkan bagaimana tentang seorang itu benar-benar beriltija kembali kepada Allah dalam permintaan, permohonan terhadap seluruh atas nama perlindungan. Dan inilah yang banyak ketika tidak difahami menjadikan sebab kesyirikan yang berkaitan tentang makna al-isti'adzah. Yang berkaitan dengan makna al-isti'adzah, sangat banyak orang terjerembab dalam kesyirikan karena salah. Salah memahami makna al-isti'adzah. Sampai pada tingkatan-tingkatan yang tidak wajar mereka beristi'adah dengan selain Allah dengan tanpa sadar. Dan sering warahmatullahi wabarakatuh, orang ketika lewat tempat yang angker, tugas malam semuanya, ronda malam, kemudian melewati tempat angker, terbersit dalam hatinya apa yang biasa dikatakan atau dinasihatkan neneknya, kamu kalau lewat itu bilang, tolong wahai yang ada di sini jangan ganggu saya. Teringat apa yang dikatakan neneknya, pun akhirnya dia mengikuti sambil merinding wajidat kulubuhu. Nah, dia mengatakan tolong yang di sini jangan ganggu saya, langsung lari. Dari tingkat yang seperti ini ya, pulang sholat tarawih dalam keadaan baru bersujud saja kepada Allah. Ini penting, makna isti'adah sangat penting. Mari kata Rasulullah, ini ketika turun, kata Rasulullah dalam hadis yang kita sebutkan, lam ara mislahu qattu. Dari saat itu Rasulullah tidak pernah terjemah. Karena pernah ada seorang Yahudi, Nabi Ibn al-Aqsam, yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sihirnya. Dan hadis ini diingkari dalam keadaan sahih. Masyhur diingkari di kalangan Mu'tazilah. Karena mereka tidak akan mungkin seorang nabi terkena sihir, itu yang pertama. Apa dalilnya? Wa yahsimuka minan nas. Allah itu menjaga kamu dari manusia. Kalau nabi terkena sihir, berarti Allah tidak memberikan penjagaan. Mereka lupa apa yang telah diterangkan oleh para ulama salaf tentang satu sisi kesepakatan bahwasanya sihir yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menimpa yang berkaitan tentang wahyu, tapi berkaitan tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengganggu perasaan beliau, seakan-akan beliau telah melakukan itu tetapi belum melakukannya. Bukan berkaitan tentang wahyu. Jadi itu bisa terjadi sebagaimana terjadi pada nabi yang sebelumnya, Nabi Musa. Ketika mereka melemparkan tali-talinya, tiba-tiba terlihat apa di bayangan Nabi Musa, apa yang nampak? Ular. Maka tiba-tiba dia takut, wajar manusia melihat itu, kemudian dia terasa takut. Maka Allah perintahkan al-jasa, lemparkan tongkat. Maka kemudian terjadi apa ini bisa terjadi seperti itu. Dan ini merupakan asbab, wudu, sebab turunnya daripada surah ini. Jadi pelajaran besar bagi umatnya. Dan setelah itu Rasul tidak pernah lagi tersentuh dengan apa yang dikatakan sihir atau yang lainnya. Tidak. Dan memang diingatkan oleh para ulama, kejahatan yang selalu menjadi musuh para anbiya dan musuh para du'a, musuh kaum muslimin, itu adalah perdukunan sihir. Maka ayat ini sangat salah. Sekali lagi, kita bisa memahami kenapa Rasul menyatakan lam ara mithlahu qattu. Karena berkaitan dengan al-isti'adah, dibimbing secara sempurna dari semua sisi dan semua keadaan. Sebelum kita baca keterangan, coba antum perhatikan. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Sempurna. Dimulai dengan a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sebentar lagi. Wa min syarri an-naffathat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sempurna permohonan perlindungan kepada Allah secara sempurna. Ini al-isti'adzah. Maka yang berkaitan dengan al-isti'adzah, pengamalan Rasulullah mengagumkan. Sebagaimana beliau ajarkan kepada kita, doa-doa penjagaan turun ke satu lembah yang kosong. Maka diajarkan kepada kita untuk membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Masuk ke rumah kosong yang tidak berpenghuni, dia ingin beristirahat umpamanya, dibaca dalam komputer dan juga dan akidah. Kita masuk dengan mengucapkan apa? Salam. Kalau dijawab kira-kira lari gak ya? Ya alhamdulillah, mendoakan kebaikan berarti kan? Barakallahu fiik. Sebagaimana? Subhanallah, kadang-kadang fitnah yang bikin besar. Kalau bukan karena tauhid, berat kiranya. Semangat seorang ikhwan, masya Allah, barakallahu fiikum, yang tahajud masjid, barakallahu fiikum, sendirian dia masuk karena dirasa tidak ada orang, yakin alhamdulillah nyalain lampu baca Quran. Ingin panjang dan sebenarnya tidak mengganggu, ingin khusyuk karena takut dia mengganggu, sampai pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Serentak dia mendengar di belakangnya apa? Langsung lari. Barakallahu fiikum. Dan kadang mungkin kalau ada di dalamnya mungkin jin muslim, dan juga bisa berarti barakallahu mungkin jin yang mengganggu, bisa jadi. Sampai Syekh Muqbil itu mungkin ceramah nasihat kepada jin agar jangan mengganggu, nasihat kepada mereka, dinasihatkan kepada mereka, takutlah kalian kalau sebagai hamba Allah posisikan kalian sebagai posisi kalian. Awalnya, asbabnya, yaitu ketika di maktabah itu, barakallahu fiik, saya tidak perlu ceritakan nanti. Yang penting, barakallahu fiik, seorang itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, di sini terjadi keanehan sebenarnya. Ini gaib. Dalam keadaan sana ada yang maha, yang mengetahui perkara yang gaib, yaitu Allah. Yang menguji kita, melihat kita, yang siap membela atau membela kita tak kala kita meminta perlindungan kepada Allah. Manusia itu barakallahu fikum ada qorin, dan di sana juga ada apa? Malaikat. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa aqibatun yahtaduna min amri. Mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi wa min khalfihi yahfazuna min amrihi. Gimana ini? Mu'aqibat, yaitu malaikat yang terus bergantian menjaga manusia. Ketika Allah perintahkan untuk menjaga, maka langsung menjaga. Yahfazuna min amrihi, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi subhanallah, bukannya yang takut kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan, seharusnya kita bertawakal kepada Allah, dia malah takut kepada yang seperti ini. Ini yang aneh. Makanya barakallahu fiik, hal yang seperti ini, cerita ataupun yang lainnya, kalau kita ke Arab Saudi itu bisa dikatakan tidak ada. anak kecil jalan di kuburan itu hal biasa. Karena tidak pernah dicekoki dengan khurafat, takhayulat. Dan bukti kekuatan tauhid yang diajar Rasulullah kepada para sahabat, masya Allah. Sampai kata Rasulullah, kalau aku tidak didahului oleh saudara Nabi Sulaiman, aku akan ikat syaitan ini menjadi bahan permainan anak-anak kecil di kota Madinah. Tarbiyah itu anak kecil yang mana menjadi permainan anak-anak kecil di kota Madinah. Masya Allah. Ini coba antum ingat kisah tentang bahwasanya ayat kursi itu memiliki fadhilah yang demikian mulia. Antara siapa? Abu Hurairah. Dan syaitan itu ada orang yang setiap datang ingin mengambil harta dari Baitul Mal, ditangkap. Kemudian ditangkap lagi sampai beberapa kali. Sampai akhirnya dia mengabarkan bahwa dirinya adalah syaitan. Kalau kita gimana ya? Nah, dia mengabarkan saya adalah syaitan namanya. Bukti para sahabat. Maka dikatakan juga oleh para ulama hal yang sangat riskan bagi syaitan, bagi jin itu ketika mereka menampakkan dalam perwujudan yang lainnya. Kalau mereka menampakkan dalam perwujudan yang lainnya itu sangat riskan bagi mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika nampak sekali kesempatan, ambil pedang sikat. Bismillah, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim ketika nampak sebelum langsung ambil apa? Batu. Maka mereka sangat khawatir. Maka ketika orang itu takut keberadaan mereka semakin kedih dan semakin tidak baik. Tapi kalau mereka takut keberadaan mereka, mereka akan semakin menyesal dan semakin berani. Semakin memang. Ini maksudnya. Ayat surat ini insya Allah, kalau kita faham, sangat banyak syaitan. Jangan-jangan sudah di Fatimah sudah merinding juga ya, Pak. Jangan ya, Pak. Insya Allah. Nah. Buktikan seorang muwahhid berjalan, masya Allah, dengan kekuatan tauhidnya. Yang mana Allah menyuruh untuk menjadikan syaitan sebagai musuhnya. Kalau kita takut kepada musuh, bagaimana? Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ini sudah Allah ingatkan. Kalau kita sudah takut, kenapa? Makanya dikatakan hal yang sangat-sangat aneh. Allah yang Maha Tahu, tapi kita tidak kembalikan kepada Allah. Allah yang melihat kita. Ini masya Allah. Dan insya Allah besok kita baca tentang tafsir surah Al-Ikhlas secara ringkas dari Mufti Utsaimin rahimahullahu taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.